Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithul hadi wa thalathuna. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-31 dari kumpulan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyyah, di mana hadis tersebut yang isinya adalah An Sahli bin Sa'din, ya An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi qala, ya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki tersebut mengatakan, Ya Rasulallahi, ya wahai Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allahu. Ya, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu. Tunjukkanlah kepada aku suatu amalan yang jika aku mengerjakannya, maka Allah akan mencintaiku. Wa ahabbani an-nasu. Ya, dan juga manusia itu akan mencintaiku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, izhad fid dunya. Ya, berzuhudlah di dunia. Yuhibbakallahu. Maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma fi aidin nasi yuhibbakan nasu. Dan zuhudlah dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintai engkau. Ya. Hadithun hasanun, hadis ini sanadnya hasan. Rawahu bin Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selain beliau dengan sanad-sanad yang hasan. Asy-syarhu, penjelasannya, ishtamala hadzal haditsu ala wasiyataini 'azimataini. Hadis ini itu mengandung ya dua wasiat yang agung. Ihdahuma, ya wasiat yang pertama, az-zuhdu fid dunya, yaitu zuhud terhadap dunia. Wa annahu muqtadin limahabbatillahi jalla jalaluhu. Dan zuhud terhadap dunia tersebut itu akan mengundang ya kecintaan Allah jalla jalaluhu. Wa tsaniyatu, dan wasiat yang kedua, az-zuhdu fima fi aidin nasi, yaitu zuhud kepada apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Wa annahu muqtadin limahabbatin nasi. Dan hal tersebut akan mengundang kecintaan manusia terhadapnya. Fa amma az-zuhdu fid dunya, ya maka adapun ya penjelasan mengenai zuhud terhadap dunia, faqad kathura fil Qur'ani al-isyaratu ila madhihi. Maka terdapat banyak isyarat yang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an pujian terhadap orang yang zuhud terhadap dunia. Wa ila dhammir raghbati fit dunya. Dan juga di dalam Al-Qur'an terdapat banyak isyarat yang menunjukkan celaan terhadap orang yang ya berkeinginan besar untuk mendapatkan dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam surat Al-A'la ayat ke-16 dan 17. Ya tetapi kalian itu lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa qala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian yang menginginkan ya, harta benda duniawi, ya, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-67. Wa qala fi qissati Qaruna, ya dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kisahnya Qarun. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hazzin 'adzim. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-79 dan 80. Ya maka keluarlah ya Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Maka berkatalah ya orang-orang yang menginginkan ya kehidupan dunia, yaitu ya semoga atau wahai kiranya kita memiliki apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar memiliki keberuntungan yang besar. Ya dan orang-orang yang ya, memiliki ilmu, yang dianugerahi ilmu itu mengatakan, ya kecelakaan yang besar bagi kalian. Ya. Thawabullahi, ya pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih, dan pahala itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَفَارِحُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-26. Dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu, ya dibandingkan dengan kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan yang sedikit. وَقَالَ تَعَالَى dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Ya katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dianiaya sedikitpun. وَقَالَ حَكِيًا عَنْ mukmini ali fir'auna annahu qala liqaumihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menghikayatkan mengenai ya, seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun ya bahwa ya, beliau itu berkata pada kaumnya ya, orang yang beriman tersebut. Wa qala alladhina amana ya wa qala alladhi وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Ya, dan orang yang beriman tersebut, waqala alladhi amana, ya, dan orang yang beriman tersebut mengatakan, wahai kaumku, ittabi'un, ya, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepada kalian, ya, jalan kebenaran. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Wal ahadithu fi dhammit dunya, ya, dan hadis-hadis yang atau mengenai celaan terhadap dunia, wa haqaratiha indallahi, dan juga hadis yang menunjukkan akan, ya, rendahnya dunia di sisi Allah, kathiratun jiddan, ya, ada begitu banyak. Fafi sahihi muslimin, ya, maka di dalam sahih muslim, an jabirin, ya, dari Jabir, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama marra bisuqi wan nasu kanafaihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melalui pasar sementara, ya, manusia itu ada di, ya, kedua sisi beliau, di sebelah kanan dan di sebelah kiri beliau. Ya. Kemudian fa marra bi jadayin asakka. Ya, maka beliau kemudian melalui, ya, jadayin, yaitu, ya, anak kambing asakka. Ya. Kita lihat catatan kaki terhadap asakka. Asakka artinya ai saghirul udunaini, yaitu kambing, ya, anak kambing tadi yang kecil kedua telinganya. Dayyiqun simakhuhuma, yang sangat, ya, sempit atau kecil, ya, lubang telinganya. Waqila, dan juga dikatakan, ya, mengenai asakka ini, huwa alladhi la yasma'u, yaitu, ya, anak kambing yang tidak dapat mendengar, ya, tuli. Ya, keterangan ini dapat dilihat dalam Al-Mufhimu, dalam Al-Mufhim, ya, Al-Mujalladah Sabi'a di jilid yang ke-7, As-Safhatas Sabi'ata Ba'dal Mi'ati, ya, di halaman 107. Kita kembali ke atas. Ya, mayyitin, ya, bijadayin asakka mayyitin, yaitu dengan anak kambing, ya, berarti bangkai anak kambing yang kecil kedua telinganya. Fatana walahu, ya, maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil bangkai tersebut. Fa akhadha biudhunihi, ya, kemudian beliau memegang telinganya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Ya. Siapakah di antara kalian yang menginginkan untuk membeli benda ini, ya, seharga satu dirham? Faqalu, ya, maka, ya, manusia tadi, ya, orang-orang tadi itu menjawab, ma nuhibbu annahu lana bisyai'in. Ya. Kami tidak menginginkan untuk mendapatkannya dengan nilai berapapun. Wa ma nasna'u bihi, ya, apa yang kami dapat lakukan dengan bangkai anak kambing tersebut? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atuhibbuna annahu lakum, Ya, apakah kalian menginginkan jika benda ini itu diberikan kepada kalian? Ya, artinya tidak perlu membayar. Qalu, ya, kemudian mereka menjawab, Wallahi, lau kana hayyan, kana aiban fihi. Ya, demi Allah, ya, seandainya anak kambing itu hidup sekalipun, maka dia pun dalam keadaan cacat. Ya, li'annahu asakku. Ya, karena dia itu ya telinganya kecil atau tidak dapat mendengar. Fa kaifa wa huwa mayyitun? Ya, bagaimana lagi terlebih-lebih kalau anak kambing itu sudah mati, sudah menjadi bangkai. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi lat dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum. Ya, demi Allah, ya, sungguh dunia itu lebih hina di hadapan Allah dibandingkan hinanya bangkai anak kambing ini di pandangan kalian. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa fihi aidan, ya, dan juga di dalam Sahih Muslim, anil ya mustauridi Al-Fihriyi, ya, dari Al-Mustaurid Al-Fihri, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mat dunya fil akhirati. Ya, apalah dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Illa kama yaja'alu ahadukum, ya, melainkan sebagaimana salah seorang dari kalian itu ya ja'alu usbu'ahu fil yami, yaitu meletakkan jarinya itu ke dalam ya samudra. Fal yanzur bimadza tarji'u, ya, maka ya bandingkanlah ya samudra tersebut dengan sisa air yang ada pada jari tersebut. Ya, kita lihat catatan kaki akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian kita kembali ke atas. Ya. Wa ma'na zuhdi fi syai'i, ya, makna zuhud dari sesuatu itu adalah al-i'radu anhu, yaitu berpaling dari sesuatu tersebut. Listiqlalihi, ya, karena ya menganggapnya itu sesuatu yang remeh. Wahtiqarihi, ya, dan juga untuk ya menghinakannya. Wartifa'il himmati anhu, ya, dan juga keinginan yang ya kuat untuk ya berpaling dari benda tersebut, sesuatu tersebut. Yuqalu, ya, dikatakan mengenai syai'un zahidun, ya, sesuatu yang zahid, itu artinya ay qalilun haqirun, sesuatu yang sedikit lagi ya rendah. Wa qad takallama salafu, ya, dan sungguh ya orang-orang yang salih terdahulu itu mengatakan, wa man ba'dahum, dan orang-orang yang datang setelah mereka, fi tafsir zuhdi fit dunya, ya, mengenai tafsir ya zuhud terhadap dunia. Wa tanawwa'at ibaratuhum anhu, ya, dan terdapat ya berbagai macam ya ungkapan-ungkapan ya dari para ulama terdahulu mengenai tafsir zuhud ini. Rawal Imamu Ahmadu fi Kitabiz Zuhdi. Al-Imam Ahmad itu meriwayatkan dalam kitab beliau yaitu Az-Zuhd. Qala Abu Muslimin Al-Khawlaniyu, ya, telah berkata Abu Muslim Al-Khawlani, laisa az-zahadatu fid dunya bitahrimil halali, Ya bukanlah zuhud terhadap dunia itu dengan mengharamkan yang halal. Wala ida'atil mali. Dan juga bukanlah dengan menyia-nyiakan harta. Wa innamaz zahadatu fid dunya, ya, dan sesungguhnya yang namanya kezuhudan terhadap dunia itu hanyalah antakuna bima fi yadillahi awthaqa mimma fi yadaika. Ya, itu hanyalah ya berkeyakinan bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah itu ya lebih authak, ya lebih meyakinkan, lebih engkau yakini ya daripada apa yang ada di sisimu. Ya, jadi zuhud terhadap dunia artinya adalah engkau lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah dibandingkan yang ada di sisimu. Wa idza usibta bi musibatin, dan jika engkau ditimpa ya musibah, kunta asyadda raja'an li ajriha wa dhakhriha. Ya, jadi ya jika engkau ditimpa musibah, ya maka engkau ya asyadda raja'an, ya engkau menjadi ya lebih berharap. Ya, lebih berharap ya pahala ya pahala dari musibah tersebut ya dan juga balasan yang disimpan min iyyaha law baqiyat laka ya daripada jika ya harta tersebut itu tetap berada di sisimu. Ya. Kemudian wa kharrajahu ibnu Abi Dunya. Ya dan Ibnu Abi Dunya itu meriwayatkan an Yunus. Ya dari Yunus an Yunus bin Maisarah. Dari Yunus bin Maisarah qala, beliau mengatakan laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halali. Ya, tidaklah zuhud di dunia itu dengan mengharamkan yang halal. Wala bi'idha'atil mali. Dan juga tidak pula dengan menyia-nyiakan harta. Walakinna zahadata fid dunya. Ya, akan tetapi yang namanya zuhud terhadap dunia. Antakuna bima fi yadillahi awthaqa minka bima fi yadika. Ya, ini mirip yang tadi. Bahwa engkau menjadikan ya, keyakinanmu terhadap apa yang ada di sisi Allah itu lebih kuat dibandingkan apa yang ada di sisimu. Wa an yakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusab biha sawaan. Dan engkau menjadikan keadaanmu ketika engkau ditimpa musibah dan juga keadaanmu ketika engkau tidak ditimpa musibah itu sama. Ya, artinya sama, tetap taat, ya tetap bersyukur dan lain sebagainya. Wa an yakuna madhihuka wa dhammuka fil haqqi sawaan. Ya dan engkau juga tetap sama, ya baik ketika ada yang orang yang memujimu atau juga mencelamu fil haqqi karena engkau mengerjakan kebenaran. Ya baik dipuji maupun dicela ketika berbuat kebenaran keadaanmu sama. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.